الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله نبي kita محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم dalam mendakwahkan Islam, dalam mendakwahkan sunnah-sunnahnya, menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jal, risalah Allah kepada umatnya, memiliki misi-misi besar, memiliki target-target agung, tujuan-tujuan mulia untuk islahul fardi, memperbaiki individu-individu insan muslim, untuk islahul usrah, memperbaiki keluarga, untuk islahul mujtama', memperbaiki masyarakat, bahkan untuk islahul biladi wa dunia, memperbaiki bangsa, negara, bahkan seluruh dunia, seluruh umat manusia ini. Misi-misi itu tercantum di dalam bimbingan-bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal. Dan yang paling utama ialah ketika mendakwakan akidah, mendakwakan tauhid, mendakwakan prinsip-prinsip keimanan, memberantas kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan dan ragam kemungkaran. Begitu pula barakallahu fikum terdapat di dalam bimbingan-bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk amal saleh, ketaatan kepada Allah azza wajalla. Banyak misi-misi yang dicanangkan untuk itu. Di antaranya adalah babun nikah, dalam bab pernikahan. di dalam bab membina rumah tangga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini misinya banyak, misinya besar lagi agung, meliputi semua poin-poin yang saya bawakan di atas. Perbaikan individu, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, perbaikan bangsa, negara, perbaikan umat. Itu semuanya ada pada nikah. Maqasiduhu katsirah wa jalilah. Tujuan-tujuan, maksud-maksud pernikahan dalam Islam, tujuannya sangat banyak, sangat beragam, sangat agung, sangat mulia, meliputi poin-poin di atas. Ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itulah di dalam Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan harga mati. Bimbingan harga mati, enggak mungkin tawar-tawar. Dalam bab pernikahan memberikan bimbingan terkait pasangan hidup. Beliau sallallahu alaihi wasallam menaskan secara langsung dengan sabdanya kriteria pasangan hidup yang wajib, yang harus dicari oleh seorang muslim dan muslimah dalam pernikahan. Ketika sesuai dengan yang dikehendaki, insyaallah akan membuahkan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah di atas sunnah, akan melahirkan putra putri dzurriyatun shalihah. Maqasidun nikah, target misi besar dalam pernikahan akan tercapai. Tetapi apabila diabaikan, mencari pasangan hidup sesuai dengan selera hawa nafsu masing-masing, maka yang terjadi adalah kerusakan yang merata, fitnah yang sangat besar, kerusakan pada individu, kerusakan pada keluarga, kerusakan pada masyarakat, bahkan kerusakan pada bangsa dan umat. Itu pasti. Terkait dengan calon pasangan putri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pernyataan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fadfar bidhati dini daribat yadak. Wanita dinikahi karena empat perkara: hartanya, keturunannya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Ini menjelaskan keumuman Bani Adam, kaum laki-laki, dalam mencari pasangan tidak keluar dari empat ini. Mungkin karena harta, mungkin karena tahta, mungkin karena rupa, mungkin karena agama. Beliau mengatakan di akhir hadis dengan menegaskan, fadfar bidhatid dini taribat yadak. Carilah, temukanlah sebagai barang yang berharga, terutama zuhur, zatid din, wanita yang punya agama, yang beragama. Taribat yadak, kalau kamu enggak mendapatkannya, maka kamu akan binasa, akan rusak, akan cacat kedua tangan kamu, yang akan binasa. Hanya dikasih satu pilihan, zatud din. Selain ini, taribat yadak. Ima kamu bahagia, ima kamu sengsara. Itu namanya dikasih bimbingan harga mati. Harus zatud din. Zatuddin barakallahu fikum disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di antara maknanya di An-Nisa 34. Allah berfirman fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitatun, yang qanitah, ay muti'ah, taat kepada Allah Azza wa Jal, taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang menjaga ketika gaib suaminya dengan apa yang Allah jaga. Yani yahfadna al-azwaja fi ghiyabihim wa fi amwalihim wa fi anfusihim. Wanita yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga suaminya ketika tidak ada, ketika gaib, menjaga harta sang suami, menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatan suaminya. Itu yang namanya salihat, qanitatun hafizat. Sehingga dia salihatun, salihah pada agamanya, bainaha wa baina rabbiha, hubungan dengan Allah Azza wa Jalla baik. Salihah, taqiyah, bertakwa kepada Allah, abidah, yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Bainaha wa bainallah. Juga salihatun fi zaujiha, terkait dengan bainaha wa baina zaujiha, bainaha wa bainan nas. Ini babnya akhlakul karimah. Bagus akhlaknya kepada suaminya, bagus peranginya kepada sesama. Bagus agamanya, bagus akhlaknya. Faghfar bidzatid din, cari yang seperti itu. Daripada tiadak, kalau tidak binasa kamu. Sehingga barakallahu fikum, seorang pemuda, seorang muslim ketika hendak menikah harus betul-betul selektif dalam mencari calon pasangan hidupnya, istrinya. Betul-betul diperhatikan semuanya itu, dan yang ditekankan agamanya. Harta nomor sekian tidak bikin langgeng. Yang namanya kecantikan nomor sekian tidak langgeng. Yang namanya hasab, kemuliaan, keturunan tidak langgeng. Yang langgeng din, perkara agamanya barakallahu fikum. Cari yang betul-betul salihah, taqiyah, dzatu khuluqin karim. Disebutkan dalam riwayat yang lain penambahan kriteria. Hadis inda Abi Dawud An-Nasa'i dari Maqil bin Yasar, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Hendaklah kalian menikahi wanita yang wadud, walud. Wadud dari kata wudun, mawaddatun, wanita yang sangat mencintai suaminya, mencintai anaknya, mencintai keluarganya, penyayang, keibuan. Walud yang subur, yang banyak anaknya. Beliau mengatakan fa inni mukathirun bikumul umam, sebab aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat nanti. Ini penambahannya. Ini akan menambah romantisnya sebuah rumah tangga, harmonisnya sebuah rumah tangga ketika sosok istri penyayang, menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya, keluarganya, memiliki sifat keibuan. Walud menyempurnakan kebahagiaan dengan adanya anak yang lahir di tengah-tengah mereka, anak putra, anak putri, atau dua-duanya. Barakallahu fikum. Terkait dengan calon putra, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan langsung kepada para auliyaul mar'ah, wali-wali perempuan yang menjadi wali seorang perempuan dalam pernikahan. Dalam hadis Inna Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Bila datang kepada kalian wahai para wali-wali wanita, seseorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, dua, sama dengan yang perempuan tadi, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan putrimu, dengan perempuan yang engkau sebagai walinya, mungkin saudarimu, mungkin bibimu yang kamu sebagai walinya. Kalau tidak, kalau tidak kamu kerjakan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Kasih dua pilihan. Nikahkan dengan laki-laki yang saleh atau fitnah yang terjadi. Menikah dengan laki-laki yang saleh atau kerusakan merata yang terjadi. Harga mati. Di sini barakallahu fikum tidak memandang sisi rupa. Jangan fokus pada rupa laki-laki. Tampan tidak tampan relatif, tidak langgeng. Tidak memandang yang namanya tahta, nasabnya, status sosialnya, hasabnya, tidak. Tidak memandang yang namanya harta, yang disebutkan hanya agama dan akhlaknya. Barakallahu fikum. Beda dengan yang terkait dengan perempuan yang putri, disebutkan 4 poin. Disuruh nyari agamanya. Ya laki-laki tidak ada pilihan. Tidak ada laki-laki dicari karena ininya, tidak. Langsung tutup poin. Agamanya, akhlaknya. Agama terkait dengan dia, dengan Rabbnya. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang di atas sunnah. Akhlak terkait dengan interaksinya, memiliki akhlak yang mulia, interaksi dengan istrinya, orang tuanya, mertuanya, masyarakatnya, dengan semuanya. Bainahu wa bainan nas, fazawwiju, nikahkan dia dengan putrimu. Kalau tidak, kalau kamu memiliki pilihan yang lain, kriteria yang lain selain agama dan akhlak, yang ini memilihnya yang kaya raya, yang ini milihnya yang guanteng kelenteng, yang ini milihnya yang statusnya ningrat, darah biru, dan segala macamnya. Tidak perhatian dengan agamanya, dengan akhlaknya. Maka yang muncul kerusakan yang sangat nyata. Fitnah di muka bumi. Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwadi dalam syarah Sunan Tirmidzi menerangkan di antara bentuk fitnah dan kerusakannya, dikarenakan orang tua memilih rupa, harta, dan tahta untuk putrinya. Dan tidak semua laki-laki seperti itu. Di antara efek negatifnya, putri-putri mereka menjadi perawan tua. Menjadi perawan tua. Karena tidak ada pasangan yang sepadan bagi dia. Yang ini tolak, wong kiri miskin mendekat mikir. Ini sugi tapi buruk muka gitu. Ora mikir. Yang ini tolai semua. Akhirnya menjadikan putri dia perawan tua. Itu sudah negatif. Laki-laki menjadi sedikit banyak perempuannya. Tidak melahirkan anak-anak untuk perkembangan jumlah kaum muslim di masa akan datang. Di antara fitnahnya adalah mereka nanti akan mencari pelampiasan di luar. Tadi yang masih bisa menahan diri, yang masih bersabar dengan agamanya gitu. Cuman rapayu-payu, dikarenakan yang dicari gak sesuai dengan yang diinginkan sama orang tuanya. Itu udah negatif efeknya. Bagi yang gak punya agama, akan mencari pelampiasan di luar. Yang laki-laki susah nyari perempuan, yang ini gak cocok, yang ini gak laku, mau maju dia kiri gak diterima, mau maju dia buru-buru ditolak, mau maju nasabnya kurang tinggi ditolak, mencari pelampiasan di luar. Yang putri pun juga demikian, mencari pelampiasan di luar. Dan itu kerusakannya sangat mengerikan. Terjadinya prostitusi, perzinaan di mana-mana. Ini kuncinya di sini, di antaranya. Nah, fenomena ikhtilat lagi perempuan, khalwat lagi perempuan, pacaran lagi perempuan, kecelakaan sana, kecelakaan sini. Adanya yang namanya bayi-bayi lahir dengan tanpa ada bapaknya dan segala macamnya, ragam kerusakan akan muncul dikarenakan ini. Fitnah besar di muka bumi dan kerusakan yang nyata. Anggaplah dia mendapatkan yang dia cari. Dapat laki-laki yang kaya raya, tapi agamanya nol putun. Jangan pernah merasa berbahagia berumah tangga di atas kejahilan, di atas kemungkaran. Kalaupun dia bahagia, semu hanya bahagia dia di duniawiya saja. Hatinya gersang. Anaknya tidak terdidik dengan tarbiyah diniyah. Tidak memunculkan yang namanya keluarga solihah. Dan memunculkan yang namanya anak-anak dzuriyah solihah. Yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan atau harapan membela agama Allah, untuk membela Islam. Tidak ada. Yang seperti ini mengacaukan misi besar Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan keluarga ini. Semata-mata mereka berdua. Dapat yang guanteng, dapat yang nasabnya tinggi, tapi gak ada agamanya. Yang terjadi adalah keawaman, kemungkaran, gak barokah, keluarga awam, gak ada nilainya, gak ada bobotnya, gak bisa dijadikan harapan Islam wal muslimin untuk memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kerusakannya sangat nyata. Sehingga harga mati harus memilih laki-laki yang soleh, rajulun soleh, yang berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Sehingga sebelum menikah harus dicek semuanya. Dicek semuanya. Ya, orang tua yang punya anak putri dicek semuanya. Ditambahkan lagi terkait dengan yang laki-laki, ialah laki-laki yang bisa sebagai qawwam. Ya, harus dicari laki-laki yang bisa menjadi qawwam. Ada laki yang soleh, masya Allah. Ada laki-laki akhlaknya bagus, masya Allah. Tapi untuk maju sebagai seorang qawwam, tidak bisa. Nah, rumah tangga perlu yang namanya qawwam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu berita sekaligus perintah. Yang namanya rijal, kaum laki-laki, itu qawwam bagi wanita. Itu memberitakan keadaan dan perintah. Tidak boleh sebaliknya. Harus laki-laki yang sebagai qawwam atas perempuan. Yang pertama, dikarenakan keutamaan dia sebagai laki-laki. Yang kedua, dikarenakan nafkah yang dia kasihkan kepada para istrinya. Qawwam. Yang namanya qawwam itu maknanya banyak. Jadi pemimpin. Jadi penanggung jawab. Jadi pemutus perkara. Jadi penjaga keluarga. Pengaman keluarga. Yang memperhatikan keluarga. Itu maknanya banyak. dan semua adalah kawam. Dan ini yang penting, dan ini memerlukan kedewasaan. Laki-laki yang harus dewasa, laki-laki yang harus mandiri, laki-laki yang siap berumah tangga berdua dengan istrinya. Harus itu. Cari yang seperti ini, kawam. Yang soleh, masya Allah bagus, akhlaknya bagus, ada. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung ya, sekedar ilustrasi contoh saja. Laki-laki yang suka ngelek orang tuanya, anak bahasa kan dengan bahasa kasar, jangan marah ya. Itu bahasa kayak gitu, ngelek orang tuanya. Artinya kemana-mana ambil orang tuanya terus. Ini laki-laki loh ini. Abi aja lah, Umi aja lah, Abi aja lah, Umi aja lah. Kalau saya bahasakan dengan Jawa Timur, ngelek gitu nih. Di ketiaknya orang tua terus. Nah sana kamu, enggak lah, di sini aja. Ngapain juga ngontrak? Ada rumah, ada Abi sama Umi. Abi aja lah, Umi aja lah. Lagi sih ngerabi sopo. Yang berumah tangga ini siapa? Bapakmu, ibumu, atau kamu? Jangan mengatakan, oh ini gak soleh. Enggak, rojurun soleh. Bab ibadah masya Allah. Bab amal soleh masya Allah. Ilmunya masya Allah. Akhlaknya masya Allah. Baktinya sama orang tua. Kak, bakti-bakti ini. Wis. Saking baktinya sampai ngelek terus. Luar biasa. Tapi tidak ada yang namanya kawamah. Gak ada yang namanya kawamah. Jiwa kepemimpinan. Jiwa yang bertanggung jawab. Jiwa yang mengayomi, jiwa yang menjaga, jiwa yang siap untuk berumah tangga dengan istri dan anak-anaknya. Ini sebuah masyakil. Akan memunculkan banyak masyakil, barakallahu fikum. Sehingga cari yang satu itu. Ya, tak penambahan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam. Dicari, barakallahu fikum. Nah, orang tua diperbolehkan menawarkan putrinya kepada rojurun soleh yang sudah dia seleksi segala macam. Ini dia yang diinginkan. Secara kesolehan, masya Allah, akhlakiyah, masya Allah, kawamahnya ada, zen pokoknya. Langsung tawarkan putri kamu kepada dia. Berapa usia? Selangkung 25. Siap menikah? Iya sih, cuman masih mau sama putriku. Bener Pak? Loh, serius? Mau sama putriku? Ayo, bilang sama orang tua kamu. Itu bukan aib. Justru di kalangan salafun salih termasuk kemuliaan. Sunnatun mensalaf, itu sunnahnya salaf. Barakallahu fikum. Umar bin Khattab semoga Allah meridhainya, itu menawarkan Hafsah binti Umar kepada Abu Bakar. Tidak ada respon. Kepada Uthman, tidak ada respon. Rasul yang meminangnya. Begitu dipinang sama Rasul, Abu Bakar bilang, wahai Umar, ketika engkau menawarkan putrimu kepada aku, kepingin menikahi putri kamu. Tapi saya mendengar berita Rasul kepingin sama Hafsah. Tidak mungkin saya maju. Ditawarkan. Dan tidak semua orang laki-laki semisal Abu Bakar Siddiq begitu laki-lakinya, semacam Utsman bin Affan begitu laki-lakinya. Dapat yang lebih afdal, Rasulullah SAW. Kisahul Wahibah juga diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh untuk dia nikahi, dan itu bukan keaiban. Dengan kisah wahibah, kisah perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Tapi laki-laki yang saleh begitu mau proses, nggak tahu-tahu kabur berdua, enggak, diproses dengan pernikahan yang syar'i. Itu sebagai upaya untuk betul-betul mencari pasangan hidup yang tepat. Ikhwan fillah jazakumullah. Ini perkara yang insyaallah maklum dan mafhum di kalangan antum sekalian. Yang ingin saya tekankan adalah kenapa dalam Islam Nabi kita Muhammad SAW betul-betul mentansis, menaskan langsung, memberikan pilihan harga mati terkait dengan pasangan hidup. Kenapa perempuannya harus zatu din? Kenapa laki-lakinya harus mantarbauna dinahu wa khuluquhu? Saya katakan di awal tadi, misinya besar. Misi pernikahan sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Misi pertama ialah islah al-fard, untuk perbaikan individu-individu umat. Yang dipilih itu adalah orang-orang yang berbobot, soleh, akhlaknya masya Allah, laki perempuan. Ya, tidak sembarangan. Soleh, soleha. Seseorang yang soleh atau pasangan yang soleh dan soleha, ini merupakan batu pertama untuk di kemudian hari nanti rumah tangga ini akan bagus. Ini anak bagus, soleh, mudah ditarbiyah ketika orang tuanya soleh. Ini anak akan terjaga dunianya, terjaga masa depannya, terjaga agamanya ketika orang tuanya soleh. Barakallahu fikum. Dan ini nanti target utamanya nanti kumpul semua di akhirat. Barakallahu fikum. Tidak sembarangan. Yang kedua, islahul usrah. Ketika yang menikah itu laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleha, jadi pasangan hidup. Ini rumah tangga soleha, gitu. Rumah tangga yang di atas sunnah, dibangun dengan kesolehan, dengan ketakwaan kepada Allah. Usrah soleha. Diharapkan dari sini nanti melahirkan yang namanya dzurriyyatun shalihah. Cari anak termasuk tujuan pernikahan. Makanya disuruh cari perempuan yang subur supaya banyak anaknya. Rasul punya misi besar, berbangga dengan banyaknya umat beliau di hadapan umat sebelumnya, di hadapan para anbiya wal mursalin. Tazawwaju al wadul walud fa ini mukaffam umam yaumil qiyamah. Dicari hati itu. Dan tidak semata-mata banyak gitu ya, jumlahnya banyak, tapi solehah, dzurriyyatun solehah. Ini barakallahu fikum pondasi pertama, pondasi utama, pondasi awal untuk mewujudkan misi besar Islam dan Muslimin. Yes, ya, laki-lakinya soleh, perempuannya solehah. Berumah tangga, rumah tangganya soliha, di atas sunnah, melahirkan dzurriyyatun soliha. Itu pada umumnya ya. Ya, terkadang ada pengecualian, keluarganya soliha, ada yang satu yang terpelanting, qadarullah ma syaa fa'al, al-hidayah biadillah. Jadi pada umumnya bagus. Kemudian dari sinilah barakallahu fikum, misi besar itu dimulai. Ketika individu-individu muslim itu soleh, berada di keluarga-keluarga yang soleh, melahirkan putra-putri yang soleh, ini nanti akan melahirkan mujtama'un soleh, masyarakat yang soleh. Misi berikutnya, islahul mujtama'. Yang namanya masyarakat itu kumpulan satuan individu, kumpulan satuan keluarga, kumpulan keluarga yang punya anak, kakak. Ini keluarga soleh, masya Allah, 100 pemukiman, 100 rumah masyarakat, 200, 300, 5000 rumah, semuanya solehah. Masyarakat, sak desa, sak kecamatan, itu masyarakat namanya. Itu menghadirkan, memunculkan mujtama'un soleh, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang soleh. Kenapa? Dari individu yang soleh, keluarga yang soleh, kakak yang soleh, nah, semuanya soleh. Arek lagi itu. Ketika terwujud, misi besar berikutnya akan tercapai. Nah, kalau semua masyarakatnya soleh, diteruskan, dilanjutkan, diikuti masyarakat yang lainnya juga soleh, akan muncul yang namanya negara yang soleh. Islahul bilad. Dan itu enggak mustahil terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Mereka semua adalah kaum yang salihin, kaum yang salihat, dzurriyyatuhum salihah. Negara Islam pertama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam menguasai dunia dengan itu. Barakallahu fikum. Itu misi yang terakhir. Nah, ketika satu negara soleh dan salihah diteruskan dengan negara-negara yang lain, maka menjadi islahul ummah, memperbaiki semua umat manusia satu dunia ini semuanya salihin dan salihat. Yang ini gak mungkin tercapai semuanya, dikarenakan qadar Allah, takdirnya banyak yang menantang. Paling tidak akan tercapai dalam sebuah bangsa, sebuah negara, barakallahu fikum, atau di sekian banyak negara seluas yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan terbukti di awal-awal Islam. Ya, masyarakatnya salihin, salihat di Madinah, terus Khulafaur Rasyidin, terus berkembang sampai belahan barat dunia, timur dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Itu jangan dikira ujuk-ujuk menang perang. Itu nanti di ujung terakhir itu. Pondasinya itu keluarga. Pondasinya itu individu muslim yang soleh, yang bertakwa. Keluarga yang soleh, dzurriyyatun shalihah. Keluarga seperti inilah yang diharapkan bisa membela Islam dan kaum muslimin. Yang bisa menebarkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Yang bisa mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat dengan tampilan yang bagus, dengan tampilan yang soleh, bertakwa kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Jangan heran dahulu Islam tersebar dengan cepat, dengan luas. Ya, semua dengan kemudahan dari Allah, tapi ini pondasinya. Yang tampil itu orang soleh semua. Ya, yang menyebarkan Islam itu orang yang berakhlak semua di masa itu. Sehingga orang memandang itu indah, gitu. Masuk Islam dengan sukarela. Barakallahu fikum. Berbondong-bondong masuk Islam. Barakallahu fikum. Semakin luas, semakin luas. Dari sini pula barakallahu fikum, ketika tercapai sampai ke titik itu, dengan sendirinya akan muncul negara Islam, akan muncul daulah Islamiyah, akan muncul khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Itu kabar gembiranya gitu, buahnya, hasilnya, bukan tujuan intinya. Dan terjadi di zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin, daulah Bani Umayyah, daulah Bani Abbasiyah, tercapai. Itu dari individu yang kokoh. Ini yang diharapkan dalam pernikahan Islam. Dan asal kobil tu nikah selesai, terus yang dipikirin cuma kamu berdua sama pasanganmu, ngurutok ae. Wah, ya kecut. Kalau gini model pasangannya, gimana Islam mau berkembang? Nah, tapi memiliki misi yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu luas. Dari sini. Ketika keluarga itu, barakallahu fikum, salat dan juga salihah, yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu kebaikan. Apakah itu terbayang? Keluarga yang salihah ala sunnah, masyarakat yang juga salihah ala sunnah, apakah itu pernah membayangkan akan muncul gerakan terorisme? Ya gak ono. Radikalisme? Ya ndak ada. Apakah terbayang bagi antum, wah, di mana-mana banyak garong, di mana-mana banyak korupsi, di mana-mana banyak begal? Ndak ada. Satu dua namanya juga manusia, gak ada yang sempurna. Tapi yang merata itu kebaikan. Tidak ada lokalisasi ala pemimpin. Tidak ada itu semuanya. Yang ada kebaikan, kesolehan, akhlak yang mulia. Dikarenakan individunya bagus. Penyakit masyarakat tidak ada. Satu dua paling oknum. Di zaman dulu juga ada oknum. Tapi satu dua gitu ya. Selesai dengan hukum had yang ada nasnya dalam Islam atau dengan hukum ta'zir, pemerintah yang langsung menangani selesai. Semuanya akan merasakan kedamaian, ketentraman, masyarakat yang tenang, yang damai, bangsa yang tenang, bangsa yang besar. Luar biasa. Kalau begini kondisinya, ekonomi, wah langsung naik itu. Jadi negara yang berkembang dengan cepatnya. Contohnya ada langsung di bawah matanya antum sampai hari ini. Bila itu tauhid, itu luar biasa secara ekonominya. Itu dengan sunnah, dengan tauhid, bukan dengan semata-mata kekuatan real, apa, petro realnya, bukan. Tapi dengan tauhidnya. Barakallahu fikum. Semuanya kabar kembang, luar biasa ya. Barakallahu fikum. Di masa lalu itu luar biasa yang namanya ekonomi Islam. Dan itu bukan tujuan utama dalam sebuah tarbiyah. Itu apa ya, kabar gembira dikasih hal yang menyenangkan, ekonominya masya Allah, ada daulah Islamiyah, ada segala macamnya. Hasil buahnya. Tapi intinya adalah semuanya beribadah kepada Allah di atas sunnah. Litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Dalam kondisi seperti itu, ada perang. Dipanggil. Jihad fisabilillah melawan kaum kufar. Siap pasukannya. Siap, tidak ada yang mutan. Wah gimana ini herbalku, wah bagaimana maduku, wah bagaimana konveksiku, wah bagaimana bojoku. Tidak ada itu semuanya. Tampil maju. Seperti yang aku baca dalam sejarah Islam di masa lalu. Pemuda-pemuda Islam tampil maju. Para ibu-ibu semangat untuk itu. Berangkat. Le, berangkat. Mas, berangkat. Orang gandoli, ngerti dia bagaimana keutamaan syahadah itu. Itu di zaman dahulu seperti itu. Saya baru ingat di masa lalu, ya kan, barakallahu fikum, kondisi kaum salaf ketika peperangan-peperangan di futuhat Islamiyah. Itu ketika pasukan muslim untuk perang kembali pulang. Itu kan ditunggu sama keluarganya. Tanya pasukan, kaifa fulan? Kaifa fulan? Masih hidup. Sedih dia. Masih hidup. Masih hidup pulang. Terus gimana? Syahid yang saya inginkan. Itu ibu-ibu mereka ya. Sampai seperti itu. Saya balik mana? Loh. Mati syahid yang saya inginkan. Ya senang balik. Terus perang berikutnya kawan perang sampai mati. Kan ingin mendapatkan yang namanya syahadah. Bagaimana anakku? Dia mati syahidan. Alhamdulillah. Bersyukur dia. Dikarenakan anaknya mati syahid. Sampai seperti itu yang namanya keluarga-keluarga salaf itu dikarenakan pondasinya bagus. Ya, pasangan hidupnya itu masya Allah. Terkait dengan masalah diuji dengan berbagai macam ujian, siap tahan tantingan. Diuji dengan kemiskinan, sabar, tabah. Dengan kefakiran, tak sabar dan tabah. Di zaman dahulu kala, di zamannya Rasulullah SAW, sedikit yang kaya, semuanya gak ada yang mengeluh. Semuanya masya Allah bersemangat untuk beramal soleh. Datang kepada Rasul mengeluh bukan terkait dengan miskinnya, tapi kalah saingan dengan yang kaya dalam perkara amal soleh. Itu yang disebutkan dalam hadis. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzuri bil ujur. Itu orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Ya Rasulullah, orang-orang kaya meraih semua pahala ya Rasul. Ini penting dicermati. Ini miskin loh ini. Orang miskin, fukara, masakin di kalangan para sahabat. Tidak mengatakan ya Rasulullah aku miskin. Gimana ini? Ada solusi tidak? Kerja apa ya barangkali? Tidak. Yang ditanyakan bagaimana caranya aku bisa bersaing dengan mereka, berlomba untuk mengarah kebaikan. Sampai setingkat itu. Itu dikarenakan kesolehan pada individu masing-masing. Barakallahu fikum. Maka yang diharapkan ikhwan fillah azakumullah kepada para pemuda pemudi salafiyin, bil khusus pemuda pemudi ahlussunnah, kalian nanti ketika memasuki usia pernikahan harus memiliki barakallahu fikum misi yang besar tadi. Nikah itu gak hanya kamu sama istri kamu. Kamu harus memiliki misi sejauh itu. Jadilah orang yang soleh, solehah. Cari pasangan yang soleh dan juga solehah. Lahirkan binillah anak-anak kamu, zuriyah kamu yang solehah. Didik dengan tarbiyah Islam, akidahnya, manhajnya, keimanannya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Kamu didik untuk bersama-sama untuk berjuang fi sabilillah barakallahu fikum. Yang diinginkan ridhonya Allah. Yang dicapai nanti di ujungnya nanti adalah kumpul semua di surga. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Al-ayah. Dan orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyah mereka juga dengan keimanan, akan kami gabungkan mereka semua dengan mukmin tadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu kita harapkan. Di dunia kita berjuang membela agama Allah. Di dunia kita berjuang sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang saleh. Dan di malam kiamat nanti kumpul kita, istri, anak, semuanya di surganya Allah Azza wa Jal. Meraih hasil yang tertinggi yang kita harapkan. Fil jannah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua. Memberikan taufik kepada kaum muslimin. Taufik kepada pemuda-pemudi Islam menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dan siap berumah tangga di atas sunnah untuk menjalankan dan mewujudkan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pernikahan-pernikahan yang ada. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.